Waktu berhenti apabila ku memandangnya, mengagumkan, melemahkan aku melihat tatap matanya. Hayalan ini setinggi tingginya, seindah indahnya tempat ku memikirkannya. Bila ku dapat ku simpan wajahnya, yang ku nanti saat memegang tangan.